Dalam ucapan al-imam as-sadi rahimahullah walamma kashaballahu anhum adzur rahimahullah walamma kashaballahu anhum adzurra wa najjahum ila al-bar nasaw ma kanu yaduna ilayhi min qabl wa ashraku bih man la yanfa' wa la yadhur ولا يعطي ولا يمنع وأعرضوا عن الإخلاص لربهم وملكهم لربهم وملكهم وهذا من جهل الإنسان وكفره. Selanjutan dari tafsir yang sebelumnya surat Bani Israel ayat 66 sampai 69. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap para bahaya dari mereka, najahum minal bar, dan Allah selamatkan mereka ke daratan, nasau ma kanu yad'una ilaihi min qawlu wa asyraku bih, mereka melupakan yang sebelumnya mereka mengikhlaskan pada Allah di tengah lautan, justru ketika di daratan malah mereka menyekutukan Allah, meminta kepada makhluk yang tidak bisa memberikan, mencegah, tidak bisa menyingkap mara bahaya, dan mereka berpaling dari keikhlasan kepada Allah, Rabbihim wa malikihim wa ala min jahil insan wa kufri, dan termasuk kejahilan manusia, kebodohan manusia dan kekufurannya. Fainal insana kafurun lin ni'am, karena manusia mereka seringnya mengkufuri ni'mat, illa, melainkan kecuali, man hadallah, man hadallah, mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, wa man ghalih, faman a'tib, faman alaihi bil aql, faman alaihi bil aql as-salim wal tahwahtada ila sirat al-mustaqim. Kebanyakan dari manusia, kata Imam Sa'd rahimahullah, kafurun lin ni'am, selalu mengkufuri nikmat Allah, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, faman 'alai bil 'aqli salim wahtada ila siratal mustaqim fa innahu ya'lam, maka barang siapa yang diberikan akal sehat, diberikan hidayah jalan yang lurus, fa innahu ya'lam anna alladhi yakshifu asy-syada'id wa yanji minal ahwal, maka mereka akan mengetahui bahwasanya yang akan menyingkap dari mara bahaya dan menyelamatkan seorang dari kegentingan, walladzi yastahiqu an yufrad tukhlas lahu sa'ir a'mal, dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi secara esa, tunggal, ikhlas, wa tukhlas lahu sayrul a'mal, dan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah. Fisyidda wal raha wal yusr wal usr, baik dalam keadaan genting maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Wa amma man khalil wakilal aqlih al-da'if fa'inna la lam yalhaq waqtu syiddah illa maslahatul hadir wa injau fi tilkal hal. Adapun orang-orang yang hina, yang rendah, dan menyerahkan seluruhnya kepada akal pikiran dia yang lemah, fa'inna lam yalhaq waqtu syiddah illa maslahatul hadirah wa in jawab tilkal hal, orang-orang yang lemah, yang rendah, yang menyandarkan kepada akalnya, fa'inna lam yalhaq waqtu syiddah, maka sesungguhnya tidak datang, tidaklah datang waktu syiddah, waktu yang nam genting, melainkan dia mencari maslahat seketika itu juga. Ya, mikirin cuman instan saja, wa injau fitilkal hal, dan ingin selamat cuman seketika itu aja. Falamma salat lahun najah, tetapi masalahnya tatkala mereka sudah selamat, wazalat anhul masyaqqah, sudah tidak ada masyaqqah lagi, dhanna bijahlihi anna qad a'jazallah, maka dia menyangka dengan kebodohan dia seolah-olah dia telah mengalahkan Allah. Walam yakhtar biqalbi syai'un min al-awaqib ad-dunyawiyyah, dia pun tidak terpikir dari akibat-akibat duniawiyah yang akan menimpanya, lebih-lebih dari siksaan akhirat. Walihada, oleh karena itu zakarahumullah dzalika, maka Allah sebutkan tentang mereka, afa amintum ayasiba bikum janibal bar aw yursila alaikum hasiba, thumma la tajidu lakum wakila, apakah amintum ayasiba bikum janibal bar, kalian merasa aman ketika di daratan, apakah kalian merasa aman di daratan, Allah tidak akan menimpakan kalian, kepada kalian musibah, gempa atau yang semisalnya, azab atau yang semisalnya, longsor atau yang semisalnya, tanah bergerak sekarang, waliyadzubillah. Apa kalian tidak merasa aman di daratan? Aw yursala alaikum hasiba, atau Allah Subhanahu wa taala juga mengirim kepada kalian dari azab, ya, min al-fawq, yani dari atas. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, maka dialah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. In syaa'a anzala 'alaikum 'adzaban, kalau Allah berkehendak Allah turunkan azab kepada kalian. Min aswali minkum min al-khabil khasaf, dari bawah kalian, yaitu dengan dilongsorkan, ditenggelamkan ke bumi. Au min fawqikum bil hasib, atau Allah akan memberikan azab kepada kalian dari atas langit. Wa wal azabul ladzi yahsibukum fayasbihu halikin. Allah timpakan azab dari langit sehingga di pagi harinya kalian dalam keadaan hancur dan binasa. Wala tadhunnu annal halaka la yakunu illa bil bahar. Jangan sekali-kali kalian menyangka kehancuran, kebinasaan, kematian dan yang semisalnya menyangka hanya di lautan saja. Tidak, di daratan juga bisa. Ya. Wa in zalantum zalik, dan kalau seandainya kalian berprasangka seperti itu, fa antum aminuna ayyu'idakum fil bahr taratan ukhra wa yursil 'alaykum qasiban min ar-rih, sehingga kalian merasa aman untuk mengulangi lagi di lautan taratan ukhra berikut kalinya. Yursil 'alaykum qasiban min ar-rih, maka Allah akan mengirim angin yang sangat kencang kepada kalian sehingga akan menghancurkan apa yang ada di atasnya. Wa yughriqakum bima kafartum, sehingga menenggelamkan kalian disebabkan karena kekufuran kalian. Tsumma la tajidu lakum 'alaina bi tabi'a, ay tabi'atan wa mutalabah. Kemudian sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan permintaan kalian lagi. Fa inna Allaha lam yuzlimkum mithqala dzarrah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Sehingga jangan merasa aman di mana? Di daratan juga. Daratan juga bisa apa? Gempa, bisa longsor. Bisa apa lagi? Tanah bergerak sekarang. Bisa apa lagi? Hah? Angin topan. Bisa apa lagi? Likuifaksi kayak di Palu. Bisa ini, bisa itu. Jangan merasa aman azab ditenggelamkan cuma di laut saja. Memang yang namanya tenggelam di laut, gak ada di darat. Bisa di darat tenggelamkan, bisa. Tahu-tahu tanahnya apa? Hah? Terbelah dua, tenggelam dia. Bisa. Bisa, kenapa enggak bisa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Wallahu a'lam. Fadhlullah.